menangkan jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia. Oh Tuhan, berilah petunjukmu untuk ku jadikan pedangan hidupku. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku berhenti? Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Untuk ku jadikan pedangan hidupku. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Aku tak sanggup lagi.